Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini, Sabtu 23 Maret 2019, dibacakan Ilham. Kapolda Aceh tak akan tolerir pengacau pemilu. Non-Muslim di New Zealand hadiri sholat Jumat, para wanitanya memakai jilbab. Petugas tangkap 11 gelandangan muda di Banda Aceh. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Losor 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba menegaskan ia tak akan menolerir pihak-pihak yang berencana mengacaukan pelaksanaan pemilu 2019 di Aceh yang akan berlangsung pada 17 April mendatang. Saat ini Polda Aceh bersama Kodam Iskandar Muda terus memantau perkembangan situasi dan kondisi di Aceh termasuk menyiapkan pasukan untuk pengamanan. Hal itu ditegaskan Kapolda seusai memimpin apel pasukan bersama TNI Polri dalam rangka operasi Mantap Berata Rencong 2019 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh kemarin. Operasi Mantap Berata Rencong 2019 merupakan operasi dalam rangka pengamanan pemilu 2019 di Aceh. Apel ini digelar serentak di seluruh Indonesia. Ia mengaku akan mengambil tegak lurus apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Bapak Menko Polhukam sudah jelas-jelas menyebutkan suatu perintah, yaitu tidak akan menolerir adanya suatu gangguan yang bisa mengacaukan pemilu untuk wilayah hukum Polda Aceh. Syederalun, warga Muslim di New Zealand atau Selandia Baru, Jumat kemarin melaksanakan sholat Jumat perdana setelah tragedi penembakan brutal oleh Brenton Taran di dua masjid di kota Christchurch yang menewaskan 50 orang warga Muslim. Pelaksanaan sholat Jumat kemarin, baik di Masjid Al-Nur dan Linwood maupun di seluruh masjid lainnya di Selandia Baru, berlangsung aman. Bahkan warga non-Muslim di negara yang dulunya terkenal toleran itu ramai-ramai menghadirinya. Informasi tersebut diperoleh Serambi FM dari Niklin Yusuf, warga Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Pidi, yang kini menetap di kota Lower Hutt, perbatasan ibu kota New Zealand dengan Wellington. Ia mengatakan sholat Jumat di sana berjalan lancar dan aman, bahkan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan masyarakat setempat. Menurut Niklin, kehadiran warga non-Muslim dalam prosesi sholat Jumat menunjukkan bukti solidaritas atas terbunuhnya warga Muslim dalam tragedi penembakan brutal pekan lalu. Bahkan sejumlah perempuan ikut mengenakan jilbab dan hadir dalam pekarangan dan di luar masjid. Mereka menyaksikan warga Muslim melaksanakan sholat Jumat dan ikut mengawal jalannya pelaksanaan sholat. Syederalun, petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melalui tim Kalong menangkap 11 gelandangan yang masih berusia muda, masing-masing 4 orang di taman depan SPBU Ulele dan 7 orang di kawasan Penayung, Banda Aceh. Mereka selanjutnya dibina oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh di rumah singgah Lamjabat. Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, M. Hidayat, mengatakan dari 11 orang yang ditangkap, 1 orang merupakan gadis belasan tahun. Penangkapan 11 gelandangan ini berdasarkan pantauan dari laporan masyarakat. Menurut Hidayat, penampilan 11 gelandangan muda itu mirip anak pang. Selain berpakaian acak-acakan, beberapa anak muda tersebut juga memiliki tato di tubuhnya. Perilaku mereka dengan penampilan sangar begitu cukup meresahkan warga. Bahkan lanjut Kasatpol PP, ada indikasi sejumlah gelandangan sempat meneguk tua sebelum ditangkap. Hal itu terdeteksi dari temuan botol tua di TKP serta hasil interogasi petugas terhadap para gelandangan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman merencanakan pembangunan kembali Taman Lokomotif Kereta Api Aceh di lokasi stasiun awalnya, tepat berada di seberang jalan depan Menara Masjid Baitur Rahman atau di lokasi hutan kota. Aminullah Usman mengatakan lokomotif kereta api Aceh yang berada di halaman Swalayan Barata itu akan dipindahkan ke depan, seberang jalan Menara Masjid. Sarana yang akan dibangun di Taman Lokomotif nanti adalah tempat duduk santai untuk warga kota maupun wisatawan yang datang dan berkunjung ke lokasi baru pariwisata di Kota Banda Aceh. Ide dasar pemindahan lokomotif kereta api Aceh, kata wali kota, untuk mengingatkan kembali masa kejayaan kereta api Aceh sebagai transportasi utama rakyat Aceh. Sederalun, sebanyak 81 anggota DPRA dikabarkan akan melakukan reses atau kegiatan di luar masa sidang, yakni turun ke daerah pemilihannya masing-masing. Reses tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat terhitung sejak 23 Maret hingga 2 April 2019. Rencana reses anggota Parlemen Aceh ini ternyata dikritisi oleh pengamat politik dan pemerintahan di Aceh, Dr. Taufik Arahim. Menurut Taufik, kegiatan reses itu hanya akal-akalan para anggota DPRA jelang pemilu 2019. Tujuan utamanya, kata Taufik, adalah kepentingan pemilu 2019. Mereka ingin meraup suara dari para konstituen dengan menebarkan janji-janji manis. Ia mengatakan publik jelas sekali sangat paham keinginan serta keputusan rapat Badan Musyawarah DPRA terkait reses itu. Menurutnya, progres reses ini memang sesuai dengan hak legislatif dan telah diatur dalam Undang-Undang MD3 dan PP nomor 12 tahun 2014 mengenai protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Sederalun, sekitar 4.104 hektar kebun kopi jenis Robusta milik petani dalam 12 kecamatan di Kabupaten Pidi mengalami kerusakan. Kerusakan terparah di Kecamatan Tangse seluas 2.166 hektar akibat gangguan hewan liar. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidi, Sarkawi, menjelaskan sesuai data 2018, luas kebun kopi Robusta di Pidi mencapai 10.287 hektar, tersebar di 12 kecamatan. Luas areal tanaman kopi yang paling banyak rusak di Kecamatan Tangse 2.166 hektar, Gempang 994 hektar, dan 745 hektar. Ia menyebutkan penyebab tanaman kopi rusak karena kurang perawatan petani atau umur tanaman telah tua, diserang hama dan juga gangguan gajah liar. Sarkawi mengakui dampak kerusakan tersebut telah ikut mempengaruhi produksi kopi di setiap kecamatan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 23 Maret 2019. Berita sore Serambi FM hadir pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.